Kemudian ini apa? Ini temulawak. Warnanya apa? Kuning juga. Maka barulah sekarang kalau boleh saya katakan sains menunjukkan bahwa yang kuning-kuning itu ya kayak temulawak pucat atau kunyit itu bisa digunakan untuk ya jadi gitu tuh sekalian. Jadi dan tubuh kita tadi saya sampaikan bahwa tubuh kita ini sudah dibekali Allah dengan tools-toolsnya. Ya. Ini kalau Anda lihat gambar di depan ini gambar sebenarnya gambar pohon gitu kan, tapi diilustrasikan dengan paru-paru. Jadi paru-paru kita sebenarnya bisa kita optimalkan untuk apa? Untuk mengubah kondisi. Apa yang diubah kondisinya? Jadi ada namanya pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma itu dengan cara apa? Jadi gini, ketika Anda begini ya, Anda ada bernapas. Ini yang bekerja sarafnya simpatik namanya. Jantungnya tep. Tapi ketika Anda tarik nafas, Anda buangnya melalui mulut. Gitu. Maka yang kerja nanti diafragmanya dan ada bagian dari parasimpatis nanti akan bekerja. Artinya apa? Nafas kayak begini saja itu kalau rutin ya Anda lakukan sehari 10 kali itu bisa menurunkan tensi. Tapi pelan-pelan. Jangan bikin tensi naik juga. Apalagi dibarengi dengan zikir. Ini saya katakan tubuh kita itu sudah disiapkan Allah perangkatnya. Ya, perangkatnya disiapkan sama Allah, ya. Seperti itu. Apa yang terjadi kalau seandainya dia hirup napas kemudian dia hembuskan perlahan gitu, maka sebenarnya perut Anda ya sama paru-paru kita ya akan terisi penuh dengan oksigen. Ya, itu baru satu ya, baru satu tools-nya ya, seperti itu. Kemudian ini apa? Ini temulawak. Warnanya apa? Kuning juga. Maka barulah sekarang kalau boleh saya katakan sains menunjukkan bahwa yang kuning-kuning itu ya kayak temulawak pucat atau kunyit itu bisa digunakan untuk penyakit yang berhubungan dengan organ dalam khususnya liver. Gitu loh. Jadi kita lihat-lihat kayak begini itu nanti saya akan ceritakan. Jadi ternyata kalau kita mengkonsumsi ini misalkan tiap hari. Jadi catatannya apa? Tiap hari, tapi dalam jumlah yang cukup tidak berlebih sebenarnya. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada karenanya. Karena ibu sekalian di sini terbangun ya di produknya Allah seperti ini, dia akan terbangun atau dia akan membangun satu elektron-elektron yang susunannya lengkap gitu kan. Susunannya lengkap. Jadi semua produk Allah kayak begini kalau bahasa saya mau kayak begini, mau buah bit, bahkan mau kayak begini juga, maka fungsi dia ngapain? Fungsi dia adalah dia akan memasangkan kembali elektron yang hilang dalam tubuh kita. Elektron hilang itu zaman sekarang disebut dengan radikal bebas. Radikal bebas. Jadi penyakit itu sebenarnya nggak usah obatin penyakitnya tanda kutip, tapi yang kita kerjakan apa? Yang kita kerjakan pasangin lagi dia. Ini kan kunyit ini kunyit. Jadi Anda bayangkan, di sini, di kunyit ini, dia bisa memperbaiki kardiovaskuler, jantung, dia bisa memperbaiki fungsi kognitif, fungsi otak ya. Karena dia bisa menghambat inflamasi atau peradangan, dia juga tinggi antioksidan. Jadi ini ada hanya, baru satu kunyit loh ini. Baru satu kunyit, Anda bayangkan aja. Tapi kata kunyit tadi, jangan berlebihan. Jadi minum kunyit pun, ya jangan berlebihan. Minum jahe juga jangan berlebihan, panas nanti badannya. Ya, jadi ini baru satu ya kita membongkar bagaimana dahsyatnya produk Allah itu. Jadi ibarat kata orang yang minum kunyit, misalkanlah satu kunyit begini atau dua kunyit dia rendam dalam air gitu kan. Kemudian dia minum itu, dia sebenarnya dapat manfaatnya berapa banyak? Banyak banget, enggak bisa dibayangkan. Kayak sama kayak sholat fajar itu loh. Ya. Pada satu kunyit ya. Belum lagi cerita ke yang lain teman-teman sekalian.